Jadi ini dawuh Sayyidina Umar, umpama saya tidak takut mengklaim bahwa saya tahu barang gaib, pasti saya bersaksi kalau lima kelompok ini ahlul jannah. Satu orang fakir sing keluargane akeh. Mesti tetap soleh loh ya. Wong wedok sing diridani bojone yang mau bersedekah membebaskan kewajiban mahar. Niki mahar Arab. Mahar Jawa seperangkat alat sholat yang agak tunggal itu. Oh, iku mahar apa wis ra mutu. Cara kula rodok haram. Kula sering kula kan kiai sering ngakat nang santingan dibuasen. Ngger tak kok mahare napa? Seperangkat kriminal iki cara kula. Mbok yo ngregani wong kadang nakal regane sak juta iki wong salih regane seperangkat alat salat kanggo selawat. Ayo kae rasa tak contohno kowe kowe wae ketok yo wong saleh ra tau zina. Wong nakal ae kadang sepisan sak juta iki kanggo selawase. Seperangkat yo ngregani wong salih to. Mboten. Dadi mulane do ora barokah. Tapi misalnya yang salih kok njaluk Fortuner, salih kok mata duit. Angel urip angel dadi nak kono adi manfaatno seperangkat alat salat. Paham nggih? Nak ra kono ah digo yo wong wit salih kok matre. Ki milih ndi? Cara kula milih salih matre. Dadi berarti pinter roh pentingnya duit. Dari Mbah Mun ngono, di bojo kono ah mari fakir. Ana santri sing kurung gak guri. Nak ra kono ah mari jantungan, Pak. Wong bojo pilihane loro tok, nak kono ah mari fakir, nak cerewet mari jantungan. Ki milih ndi? Milih sing akhlake apik, iku ora gelem mek kowe. Ayo milih ndi? Biasane kan gitu, yang ideal itu gak gelem mek kowe. Mulane kiai-kiai sering dibantah santrine ngono, wong wedok ora biyo jenenge delok lijama liha delok ayune kan ngono. Wa maliha delok donyane. Wa hasabiya delok nasabe wa bibit-bibit apa corong jo. Masalahe mbah sing kaya iku ora gelem. Akhire pokoke wedok terakhir wae. Angel nerang wong Jawa iku angel. Mergo napa? Adate Jawa wis kadung salah. Mulane kita istighfar ya. Adat kita iku kadung salah. Makanya nastaghfirullah kita salah. Kita ini sudah kadung salah, ora kok ape salah. Apa meneh sing kiai-kiai ini wis kadung salah. Wis reso tobat, wis kliwat. Kecuali mbok jajal wayah neh malah perkara kan nambahi perkara. Begini ya, Sayyidina Umar itu pernah pidato. Makanya saya ngakui, enggak ada orang sepinter sahabat. Apapun hebatnya tabi'in, tabi'i, tabi'in, layumin. Itu enggak ada yang sepinter sahabat. Karena barokahe mirsani langsung wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar pernah pidato. Ya ma'syaron nisa, kata Umar, ya ma'syaron nisa, wahai para kelompok perempuan, kamu jangan mahal-mahal ketika minta mahar. Kalau saja ada yang berhak paling mahal, tentu putrinya Rasulullah dan istri-istri Rasulullah. Saya bersaksi mahar pada istri-istrinya Nabi dan putrinya itu tidak melebihi angka sekian. Umar nyebut sekian. Itu pernah saya hitung sekitar 4 juta, 5 juta. Itu angka minimal. Angka apa? Minimal. Sehingga karena ini wanita-wanita terhormat, ini sekamane coro Jawa, tak terjemah coro Jawa. 5 juta itu fleksibel. 5 juta, kan ora seperangkat alat sholat. Itu tidak ada hadisnya yang seperangkat alat sholat ini. Kalau dini ngenyek uang kan. Kemana kemungkinannya loro, nak bojo merah sholat, seperangkat alat sholat, ben sholat. Berarti yang ngenyek bojo merah sholat. Nak bojo miku nengung, gudangnya rukoh, bukai rukoh. Wong sholikai rukohnya sepirang-pirang, malah bukai. Jadi lorone kemungkinan elek kabeh. Ya, tapi wis sadar, kalau nak kiai nganti bosen no. Kecuali niate apik, simbol bahwa orientasinya salat. Nak delok raine ora. Rai-rai ngene orientasine ya sek iku ono-ono ae ora. Elek kabeh kan tiga kemungkinan. Nah, kemungkinan keempat karena Allah Ghafurur Rahim ora nyualiku. Iku lagi bener. Mergo apa iku api, ana wae ora Gus Bah, ora kiai apian. Api anu roh ngono ya pira piye-piye. Iku kemungkinan terakhir iku bener. Saking ghafuri Allah salah lah dibarno napa? Dibarno. Sehingga Umar itu pidato begitu. Zaman itu orang Arab. Niku mengke delok lah tengene kitab-kitab mahar. Itu Nabi ketika nikahi Ummi Habibah itu maharnya hampir 1000 dinar. Ada yang bilang 400 dianggap 400 dinar. Niku pun 400 dinar berarti 800 gram, pinten? Kan lebih lah, kali 4. 1 dinar itu 4,25 gram. Sorry guys. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Berarti kalau 400 kali 4. Aja takok Mustofa Sraka. Ora 16 ya, Mustofa. Tak sekolah no matematika. S,25 hampir 2000. Kalau 2000 gram iku sak grame kan sekarang 500.000. Berarti piro, Mas? Sak piro? 100 juta. Piro? 100 juta. Kuart hen rabi 100 juta. Makanya mahar di sini dicontokno. Wong wedok ahli swarga sing maharnya dikasihkan suaminya mergo 100 juta ngono. Nah, contohmu kan gak iso. Seperangkat alat sholat dikekno bojone njaluk swarga kan ngono. Kan ini kan perempuan yang ahli swarga kuwi sing maharnya dikasihkan suaminya. Jadi mahar ning Arab iku nek nggo mangan. Mergo 100 juta. Mulane bayangane Quran nek wis rabi sing ora di dhuwit terus dhuwit mahar iku nek nggo urip pirang-pirang taun. Mulane disebut fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu wa ni'am mariya. Nek mahar Jawa kan seperangkat alat sholat. Ngono cek tukokno ning pasar rukoe 80. Sajadah tipis pira organe ge, Pak? Pira? 20 ya. Terus ongkos bungkus nganggo kertas sing apik pira? 10.000 ya. Berarti pira kabeh? 110.000. Lontar regane pira? Iku sak dekan ambek iku selawase. Mulane ra barokah. Nek kae santri Jawa ra barokah. Umar pidato begitu. Ya kira-kira gampangane terjemahane. Fakomat imro'atun min hunna. Di antara perempuan yang mendengarkan itu protes. Ya Umar, laisa dzaka ilaika. Sama siapa teksnya? Laisa dzaka ilaika. Wa qad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu mal sing la hasrolah. La adadalah. Umar, keputusan seperti itu tidak wilayah kamu. Allah yang Tuhan saja membayangkan wa ataitum ihdahunna kintoron dan kamu memberi istri-istri kamu itu kintoron, harta yang enggak terhitung. Ora iso mbok batesi. 100 juta cek kurang akeh, cek Fortuner, cek Alphard wis sah. Kintoron itu harta yang enggak terhitung. Allah saja bayangkan mahar boleh kamu memberikan istri kamu itu kintoron sak waladina cara Jawa sak uwah. Lah aku saiki lagi golek dalil seperangkat alat apa? Ora iso dalil ana hadis kok Gus walau khataman min hadidin iku ku ora sida peristiwa iku ora sida. Dadi ana wong fakir, ketemu wong fakir ana critane iku. Sing wong fakir wedok iku mau mbayar elek, mbayar elek kurang sopan tak roh pokoke ya Rasulullah, saya ini perempuan yang enggak ada yang nanggung. Jika engkau punya minat ke saya, wahabdulaka nafsi. Saya memberikan diri saya untuk kamu. Nah, ketika Nabi kelihatan enggak tertarik terus ana bocah elek iki wong ya kowe barang ruhin barang ngene iku Nabi nak jenengan mboten minat rapek kula ora ampun. Karena Nabi saiki tak bedekane kan loro. Iki jawab enake kepen dadi wong saleh. Wong sugih rabi ku seneng gak entuk wong melarat. Gak seneng kan, muga gak level. Wong melarat rabi ku golek wong sing krumat apa sing nambahi melarate, aku takok. Maka wong fakir hajane haram rabi, mergo rabi wong sugih elek-elek keluarga. Rabi, wong melarat, rabi wong melarat, wong rabi ku pengen ana sing rumat kok malah ketemu wong melarat. Ono fakir ora entuk nggon ning bab nikah ora entuk. Nah, ini Pangeran Rahman lalai payu rabi, tapi ini cara hukum maksudnya ora cara takdir, nek cara takdir ya nyatane do rabi aneh. Oke, ini cara hukum. Mulane Nabi ngendikan hukum rabi pertama bi manis tato amikumul baata falyatazawwad. Yo nak mampu biayai bojo lagi oleh rabi. Jadi harabimu aslinya haram kabeh. Mulane dadine ngene iki kan ora barokah. Mergo dimulai sangka nekat napa? Sangka napa? Nekat ayo Allah ku api andalah yo. Terus uga tapi secara fikih mang rabi kamu semua ini insyaallah haram. Teka ora mlebu manis tato amin kumul ba'da falyatasal. Nang sampean rasa protes. Lah kok barokah Gus? Lah iku apikane pangeran. Ngono lah yo rabi piye napa? Nah maka bayangan Arab. Mulane ayat iki ge Fuad nak diwaca ning Jawa iku wong ra paham. Mergo Allah bayangno wa in aradtum mustibdala zawjim maka nazawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu menghendaki nikah, nikah perempuan segampangane. Kemudian kamu ingin menceraikan istri itu yang sudah kamu nikah, maka jangan ambil sama sekali apa yang sudah kamu berikan. Allah oleh bayang, no, yang kamu sudah kamu berikan itu apa? Wa ataitum ihdahunna qintaran. Bukan idunya sak waladina, sak aki-aki. Lah nak ning Jawa ora ngarah ditarik kembali, seperangkat alat salat tau dikeloni 5 tahun. Bentuke wis kaya apa? Dadi ora usah dilarang pangeran, wis ra bakal ana sing narik kembali, ngono maksude iku. Paham? Dadi ayat iku kan bayangno ada orang menarik kembali maharnya mergo fortuner anyar. Kan kemungkinan lah saya ora iso ngeloni, tarik balik kan ngono. Utawa kowe mahari Inovaribon rugi misale rabi, mahari Inovarung sego ning Gunung Kidul. Bareng pegatan kan kok enakan aku ora iso ngeloni kok inovane cek keliaran digo keluargane ditarik. Ada minat menarik karena jumlahnya signifikan, apa? Makanya Allah wa ataitum ihdahunna ya, berhubung jumlahnya signifikan tertarik mengambil wong ora iso ngeloni kan mesti pegat. Nak ning Jawa wong paling medit sak Jawa. Kepikiran gak narik mahar ya jawab. Gak kepikiran kan seperangkat alat salat wis 5 tahun kan wis suwek-suwek. Lha iku ora usah dilarang pangeran fala takhudhu minhu sayya aja tarik meneh ora ngarah Gusti. Iku ora krana saleh mergo ora ana nilaine, paham kok? Mane rabi Jawa iku ora iso dibayangno ning Quran. Mulane jarang wong rabi wong Arab jape ya ora kuat mahari. Mahari tok urung ragati, margati ra engko sik. Mahari tok lho kowe ra kuat. Kabare saiki ku 4 miliar sing saiki saiki. Sing saiki lho, sing wong Arab asli lho, sing wayu, sing normal lah iku 4 miliar. Sedengan ya. 4 miliar. Lah omah sak isine. Lah saiki misale wong Indonesia wae agak sing mahar misale Fortuner wis 500 juta. Omah sak murah-murah ning Arab sak miliar. Ya sak miliar setengah. Wong cara fikih ngono laha asukna, dia berhak punya rumah. Tapi Kanjeng Nabi ya unik, gawe aturan ketat itu pada lelaki tapi Nabi ngendikan apik-apik wong wedok esaruhun namukna sing biayane murah. Tapi orang murahan. Nah, tapi nak rukoh iku ketok cek angel iku parah. Parah. Mulane hadis iki kok ya ora ngarah paham wong wedok sing diridani sing lanang sing nyodakono mahare dikekno sing lanang. Saya seperangkat alat salat dikekno ora solusi. Kowe iso misale dagangan bangkrut terus ditempoi ambek seperangkat alat sholat. Tapi nak maharem Fortuner kok kowe kolep 100 juta kan iso didol. Lah iku nak nganti Fortuner didol dikekno sing lanang. Yang dulu biaya napa mah? Mahar iku swarga. Mulane nek kene bayangane piye? Wanita ahli swarga adalah sing mensedekahkan maharnya dikasihkan suaminya. Iku kira-kira mahal seperangkat alat sholat apa Fortuner? Kira-kira wae sing nenggone hadis iki. Fortuner. Tapi iso bantah aku, wah Gus Bahok. Zaman Nabi Rono Fortuner, wes saune unimu lah, mus kadung goblok, wes pokoknya saune. Saya do goblok bareng-bareng, kiai ini yo goblok, muridnya ya wah, goblok, goblok yo ape, lah kok ape bilang kersane pangeran, rumang samu ke goblok kersane siapa? Mulanya kalau ngenyak goblok, orang niat ngenyak kang, goblok yo kersane pangeran. Namno dadi tawadukmu yo iso suar, go, kue pinter dadi no sombong, mumarin roh, kok. Jadi sawai kan lek goblok nang bus warga. Sampeyan kula protes, Gusti goblok bus warga oleh ridho mek goblok iki apa. Akhire mlebu ning swarga liwat jalur ridho mek kodok kodar. Kok ketemu aku ning swarga. Lah Gus lanjen bus warga aku wong alim. Dadi kok ketemu. Sisi tok jalur alim, sisi tok ridho mek kodok kodar. Lanes wong anggere esuk menjadi rodi itu billahi robba wa bil islami dina. Makanya beda ya adat kita dengan Quran itu kadang jauh sekali. Jadi termasuk sunnah Rasul itu memperbanyak mahar. Nabi sing apikane kaya ngono iku maharnya mahal sekali sama istri-istrinya. Sayyidina Ali sing konaah kaya ngoten niku nyiapkan 2 unta untuk pernikahan dengan Sayyidah Fatimah dan unta itu bayangannya ya didol terus dibelikan emas. Jadi hitung wae nak masyhur nggone hadis-hadis sahih sing akhire Unta niku disembelih Sayyid Hamzah ketika beliau ngalami mabuk yang zaman itu mabuk belum diharamkan dalam napa Islam. Saiki hitung wae, sementing diitung mawon. Kalau unta 2 saiki unta piro regane? Kira-kira 30 juta. Digawe 30 sapi 20 juta, digawe 30 juta anak loro rak wis 60 juta. Iku dipersiapkan Ali mau dijual untuk beli napa? Emas. Padahal Sayyidina Ali terkenal kona'ah, istrinya Sayyidah Fatimah juga terkenal kona'ah. Itu nilainya, keinginan beliau masih seperti itu. Jadi gak terlintas seperangkat alat apa? Sholat. Tapi waktu itu nanti buasan. Tapi luwih rah barokah nah ini peringatan. Siapa yang seneng aku? Luwih rah barokah menah itu. kawin mahare nganggo rupiah, nganggo tanggal lahir, jaluk bahasa Arab. Wah, Gus Tabara Barokah. Mergo ngel-ngelo kiai ini latihan bahasa Arab. Lah kiai ini ilmune pas-pasan kok bahasa Arab no 1900 72 kan sesuai kelahiran. Kula ngati bosen ditakoki tiyang kon bahasa Arab no niku. Tak takoki lah kene apa badhe nikahno tiyang Gus. Nak basa Jawa i sit. Bahasa Arab jelimet mergo jumlah mahar. Berarti piro kan kena iso lho Bos Kiai lah. Takek duwe nek iso. Ya mahare iku piro? Cah saiki kelahirane piro? Misale sing dhewe ora bisa iki 2000. Piro? Kan lahire itu piye? Biasane iku. Lahire bulane taune. Pokoknya mahare terus wis jajal Mas. Engko takek duwe. Nek ora tak jalo-jalono iki lho tak tak kon urunan. Asal langsung. 1000. Ana pecahane kok nggih, Fat. Wong iku sing ngel-ngelo wong, wis ra barokah. Kiai iku wong saleh. Nomor loro ikhlas. Ngel-ngelo wong fasik kowe dosa, meneng ngel-ngelo wong saleh. Paham? Padahal jare Nabi kula dororo waladir. Oh, kiai mriyang didelok wong akeh ra iso ya isin. Kudu bener uteke ra cukup. Ora tau sekolah ning Arab kok. Maksa bener uteke ra. Ah cukup. Ayo bahasa Arab iku beda bahasa Jawa. Nak bahasa Jawa iku pira? Misale 1700 bener. Pira Mas tak awali matematika? Pira hen? Siji nak 11 pira? 11 ya. Nak bahasa Arab iku pecahane sik ahada asyara, no? Nak puluhan iku pecahane sik ahada asyara, nak 12 isna asyara. Nak 110 sing gedhe sik mi'atun wa'asyar. Nak mulai 1000 yang ngono mikir ngono tok wis kisi-kisi. Tapi kula duwe solusi, tak warai nek dadi kiai isin, isin ra iso bahasa Arab tapi mahare ben tak tak warai carane bodoni, tapi mesti bener, bodoni tapi bener. Kan mahare biasanya dihias ya. Ya kan? Dihias saat katane jumlah kan dihias. Ya kan dihias di depan umum kan dihias. Tak warai ngene gen kan ra iso bahasa Arab. Nggih, Pak sekseni nggih niki mahare pengantin nggih, jumlahe sak menten basa Jawa. Nggih, jare sekti wis ngono bihadal mahri ngono. Oh, iku mesti sah yo. Hadar wis kesuwen apa? Dibang ngarapno mikir apa? Ya, tapi kan kita tetap bahasa Arab. Tapi kan gak mikir bi ihda wa alfin wa isrina kan. Ya, dakok meja. Paham kan yo, angkat apa kan? Niki mahare nggih, jumlahe sak menten. Sekseni nggih. Mergi mengki kula ngangge bahasa Arab. Jenengan ora mesti paham kula ora mesti iso ngono. Wis jujur ae. Jenengan ya ora mesti paham kula ora mesti iso. Niki mun tengah-tengah mun nggih, Pak. Mari kita sapa bihadal mahar. Selesai kan? Mergo bahasa Arab hadal iku bahasa Arab tertua di Indonesia. Bahasa Arab hadal iku niku bahasa Arab tertua di Indonesia. Kono wong Jawa iku gaji ngajak anake ya kriting koyo rugi lho nang anake kriting tukaran ambane wong Arab apa gen tukaran ambane wong Arab lah anake cah kriting dijuwot sampeyan wong Arab dijuwot kan kalah gede anake rugi ra wani bales gak wani bales rugi gak trimo anake wong Arab dijuwot bare dijuwot bapake wong Arab pun gak trimo 5.000 ala disoko ngongko anakku mbok tabok iku piye lha rungker kan gak paham uteke ra cukup kok soko maksud e ku anakku mbok jotos piye wong cah cilik kok mbok jotos rungker gak paham lha anakku diada ya bener anakku diada ya tahan maksudku anakku dikenekno ya takan rungker mu iso arep bahasa bahasa lha anakku diada ya tak lha iku wong arepe manduk-manduk. Masih manuk oh ya wis nak ngono ra popo. Piye kan? Anakku diada. Ya ta. Maksudnya anakku dijotos, mulane anakmu tak jotos. Iku bahasa Arab tertua di Indonesia iku apa? Hadza. Mergo dekne kan gak iso misalnya li anna waladaka ya dribu waladi fa darabtu kan gak cukup. Nakune tok kono ora cukup. Daripada ora cukup ya anakku diada. Ya tak apa? Ya bebas Indonesia. Tapi wong Arab ngerti. Maksudnya itu ngono ya. Paham ya. Jadi kena diingel-ingel lo calon mempelai. Akeh gak sing kurang ajar ngono ngene. Sing mahar nganggo tangga akeh. Oh, akeh lagi tren kok di padakno wong nganti duwike iku 5 rupiah wae ono mos dari jol ning BRI saking kepingine. Ora bi kok sing ngel-ngel wong ora barokah. Ora cocok. Kuwi mau ngel-ngel wong saleh ku dosa. Lah kok kiai ini mbok salami template 1000 mriyangi seminggu. Perkara ada mikir bahasa Arab ya, mah ngerti nak disekseni kiai liyo kan malah isin kan. Lu misalnya kau neng Yogyo kan ono kiai Krapya, kiai Ngrukem. Misalnya neng Rembang malah nembahmu ono Gus Naji malah meriang. Kan gak wani kiai sepuh kan biasanya bagian tuh sing angkat kan sing nom. Mari meriang wae lah sih gua hada wae apa? Hada wae. Bimahri hada. Halan, engko nak ngantene tak kok gak ono jumlah-jumlah. Wes tak dudono. Kowe nak hada mesti bener ya, wah. Ya, mergo bahasa Arab tertua napa? Bahasa Arab tertua di Indonesia. Lah anakku di hada ya tak. Hada. Waduh ning Indonesia. Tapi kalau suwon mulai saiki sing nom-nom rabi ya minimal 1 juta lah. Torong juta, sing fakir ya 1 juta lah. Sing sugih 10 juta. Pokoke sing kira-kira pantes uto keceluk wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu harta yang gak terhitung. Ya pantas saya 10 juta. 10 juta supaya kena dihitung gampang kok. Diadai sing ora rapi. Jadi kersane sak kresek. Nek mbok hitung sak bungkus kan ana tulisane 10 juta. Lah supaya kena dihitung adai ning kresek sing gak rapi. Oh, tak menagi. Langkok supaya saya ada apa? Ada. Mereka nak dihitung kan khawatir salah. Kau nyebut 10 juta ternyata 1 juta kan masalah. Cara pakai. Muni 10 ternyata 1 juta kan. Namun ini hadza kan. Oh mesti bener ya. Ya tak warai solusi menghindari kesulitan bahasa apa? Arab. Anak mesti hadza ya apa? Repot nih. Nanti kalau suwon, rabi ini sing paling barokah. Saat ini di sarang juga banyak gerakan itu. Maksudnya banyak mas saya sing nanu santri rabi, cung mahari sing pantes. Sampai saya menyaksikan sendiri ada can dalam nikah niku. Mbah mun saking lumane niku digani sapi. Ya sapi tenan lho. Ya sapi urip. Ya cung ya. Gue ngergani santri mergo lama sekali di dalam, dikai sapi kon dadekno napa? Mahar. Ya memang adat tadi, makanya Umar ngitung sudah segitu aja diprotes sama perempuan. Qala ta'ala wa ataitum ihdahunna kintoron. Artinya Allah sendiri membayangkan mahar itu sejumlah kintoron. Karena jumlahnya banyak sehingga dianggap heroik ketika seorang perempuan mengesahkan maharnya dipakai makan keluarga. Lah anak mahar kena gue makan keluarga ya, seperangkat alat sholat kena gak? Ketika krisis, kena solusi gak? Ora solusi bes, mbok dol payu sapa rukohmu. Kecuali kita tahu merapi meletus terus rukohmu jadi tameng kira mati, iku rukoh keramat ya. Lah iku iso larang nek iku. Iku rukoh biasa ya napa? Ya dadi bayangane pangeran Budi, wong lanang ya mahar napa? Wa ataitum ihdahunna napa? Bentar. Subhanallahi wa bihamdihi adada khulqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mitata kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khulqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mitata kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khulqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mitata kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khulqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mitata kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mitata kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mitata kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mitata kalimatih.